Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah salat subuh, ma'asyiral ikhwah rahimanallahu iyyakum, kembali sejenak kita melanjutkan telaah kitab Khulasatu Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Masih di bab yang ke-11 halaman 14, poin yang pertama, hinama qaraba al-arba'ina min umrihi ahabbal ibti'ada 'anil nasi wal ibadata. Perhatikan sejenak, kita ulangi, dan ini sudah kita baca. Menjelang usia yang ke-40 dari umur Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau lebih mencintai untuk menjauh dari keramaian manusia dan fokus untuk beribadah. Dan ini adalah masa yang dikatakan qalbur risalah, menjelang turunnya risalah atau kenabian. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, bahwa para nabi diangkat menjadi nabi di usia yang ke-40. Para nabi diangkat menjadi seorang nabi di usia 40. Usia yang dikatakan paling matang. Kecerdasan, pemahaman, dan kelemah lembutan. Berada di usia ke-40. Makanya antum mengingat doa yang dibaca para salaf kalau usianya sudah 40, apa yang dibaca? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa an a'mala salihan. Sampai terakhir. Ini doa dianjurkan untuk kita baca setelah menginjak usia 40. Usia yang paling matang. Dan mengisyaratkan doa ini, kata para ulama, bagian daripada rasa syukur. 40 tahun mendapatkan beragam kenikmatan. Terlebih lagi ketika mendapatkan bagian interaksi dengan orang tua. Makanya dikatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Berjumpa dengan orang tua, ayah dan ibu merupakan kenikmatan yang besar, istimewa. Sehingga dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, menceritakan keumuman para ulama di masa salaf, ketika sudah menginjak usia 40, di usia sebelum 40 ini mereka yashghilun wa yukhalitun an-nas, terbiasa mereka beraktivitas dan bergaul dengan banyak umat manusia. Wa idza balagal arba'in, tapi tatkala mencapai usia 40, i'tazala 'anil nas wa tafarragu lil ibadah. Kalau sudah menginjak usia 40, para ulama yang sebelumnya mungkin mereka masih beraktivitas, bekerja, di usia 40 dia mulai menepi, meninggalkan keramaian umat manusia dan mulai fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Malik. Saat sebagaimana kata Imam Qurtubi, kematangan berpikir, memahami permasalahan, menimbang maslahat, menimbang mudarat, kesabaran, kelemah lembutan, itu di usia ini. Sehingga dia manfaatkan untuk memikirkan dan memahami sesuatu yang terpenting dalam kehidupannya. Maka para salaf menganggap aneh, di usia 40 belum ada perubahan, tidak memanfaatkan apa yang telah Allah anugerahkan, kematangan dalam berpikir dan kemampuan untuk memahami jauh lebih baik daripada usia yang sebelumnya. Maka kembali lagi, wajar apabila Nabi diangkat menjadi seorang Rasul atau diangkat menjadi seorang Nabi di usia 40. Dan kata Imam Ash-Shawqani rahimahullah ta'ala, ini berlaku untuk seluruh para Nabi. Diangkat menjadi Nabi di usia berapa? 40 tahun. Di masa puncak keemasan. Dan ciri daripada orang yang mulai memahami, dikatakan bahwa orang ini mampu semakin hikmah di dalam bersikap. Mampu semakin hikmah di dalam bersikap. Dan ciri hikmah itu cerdas dan mampu menimbang sisi maslahat dan madarat di semua perkara. Ada kalanya dia cerdas tapi tidak bijak. Banyak orang yang cerdas tapi tidak bijak. Orang yang hakim adalah orang yang cerdas, mampu melakukan segala sesuatu dengan senantiasa menimbang kebaikan dan keburukan, maslahah dan mafsadah. Ini di usia 40. Makanya Kadangkala para ulama menganggap aneh kalau usia sudah 40 baru menekuni hobi duniawi. Kalau sudah menginjak usia 40 baru. Kadangkala kan demikian. Kita kalau sudah pensiun baru menyalurkan hobi. Moge keluyuran kesana kemari, mancing habis waktunya. Ini aneh kata ulama. Ketika sudah menginjak berapa usia? 40. Makanya para salaf tazala 'anil nas. Kebiasaan orang yang memang cerdas di masa itu, kata Imam Malik, kalau sudah menginjak usia 40 itu mulai fokus. Mempertimbangkan segala sesuatu dengan menimbang maslahah mafsadah sebagai bekal dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini seharusnya demikian tentunya. Seharusnya demikian. Qadara ma syaa fa'al. Wassallallahu an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Kita hanya bisa memohon kepada Allah. Semoga Allah berikan taufik kepada kita mampu mengisi hari dengan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini, hina qaraba al-arba'ina min umri ahabba al-ibtihad. Mulai beliau menjauh dari manusia dan fokus kepada ibadah. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai bentuk mengawali akan diangkatnya beliau sebagai seorang nabi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di antara ciri atau di antara keutamaan yang terjadi pada kehidupan Nabi yang Allah tentukan menjelang kenabian, menjelang di usia 40 ini adalah ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang benar. Menjelang usia ini, sebagaimana dalam hadis yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah ar-ru'ya as-salihah, mimma budi'a bihil wahf ar-ru'ya as-salihah. Awakamakam. Sebelum diturunkannya wahyu diawali dengan ar-ru'ya as-salihah. Ini di usia menjelang 40. Mimpinya ini atau mimpi yang dialami oleh Nabi itu datang sebagaimana datangnya fajar. Nyata dan benar adanya. Nyata dan benar adanya. Ini mimpi yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pasti. Itu apa? Pasti. Beda dengan mimpi kita. Beda dengan mimpi kita. Memang ada hadis, antum ingat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa mimpi yang baik, mimpi yang benar itu juz'un min 46 an-nubuwah. Mimpi yang baik itu merupakan bagian dari 46 kenabian. Mimpi yang baik, yang benar, orang mukmin yang mimpi dan benar itu merupakan bagian dari 46 kenabian. Apa maksudnya? Bagian dari 46 kenabian. Apakah berarti dia menjadi nabi? Bukan demikian. Disyarah oleh para ulama maksudnya seperti karakter para nabi yang benar mimpinya. Bukan berarti dia menjadi apa? Nabi. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hadiyus salih was-samtu had salih, akhlak yang baik, perangai yang baik, wasamt perangai yang baik itu merupakan 25 dari kenabian." Artinya karakter seorang nabi tentunya ada karakter yang baik, perangai yang baik. Ketika seorang memiliki sifat yang baik, karakter yang baik, itu seakan-akan seakan-akan tentunya seperti karakter seorang nabi, bukan dia seorang nabi. Ketika kita baik, bukan berarti kita nabi. Nabi baik, kita baik, umpamanya, bukan berarti kita nabi. Walaupun tidak bisa dibandingkan bagaimana kenabian akhlak dari seorang nabi yang berada pada puncaknya. Innaka la'ala khuluqin 'azim, sungguh engkau berada di atas akhlak yang sangat agung. Baik, ini poin yang pertama. Kita ulangi, perhatikan kata-kata hinama untuk menceritakan sesuatu baik yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Walaupun sering digunakan untuk sesuatu yang telah terjadi. Hinama, dikala atau tatkala, di saat itu hinama. Qaraba, qaraba, ini merupakan bagian yang ketiga dari sebuah kosakata yang thulazi, yang asalnya hanya tiga huruf, tetapi kemudian dimasukkan. Dimasukkan apa? Perhatikan di sini. Qaraba, asalnya apa? Qaruba, qaruba, dekat, menjadi qaraba. Doraba, doraba. Jalasa, jalasa. Ini mengubah makna menjadi sebuah kata yang langsung berhubungan dengan objek aktif. Qaruba, dekat, ke, menggunakan kata sambung, menggunakan kata bantu. Tapi kalau qaraba itu bisa langsung qaraba al-arba'in, qaraba al-madrasah, dia sudah mendekati sekolah, mendekati sekolah. Tapi kalau dia sudah dekat, maka dikatakan qaruba ila atau qaruba min al-madrasah, kalau hanya tiga huruf. Tapi kalau ditambahkan qaraba, perhatikan alif di sini, qaraba, maka berubah maknanya. Berarti kita sudah punya tiga. Ingat, kita punya tiga cara untuk mengubah kosakata yang berjumlah tiga huruf, fi'il yang berjumlah tiga huruf, menjadi sebuah kata yang berhubungan langsung dengan objek. Apabila yang pertama, ingat, dimasukkan at-tasydid pada huruf yang kedua, yang paling tengah. Kalau dalam ilmu sharaf, pada ainul fi'li. Pada ainul fi'li. Contohnya kemarin sudah kita baca. Kharaja. Dimasukkan tasydid menjadi apa? Kharaja. Menjadi apa? Kharaja, mengeluarkan, keluar. Kharaja, mengeluarkan. Dakhala, masuk. Dakhala, memasukkan. Yang kedua yang sudah kita bahas, yaitu mendatangkan alif, kita tempatkan alif di depan huruf yang pertama, di depan huruf yang pertama. Karuma atau karuma artinya mulia. Akroma, memuliakan. Memuliakan. Kharaja, keluar. Akhraja artinya apa berarti? Mengeluarkan. Akhraja. Kalau kharaja, keluar. Kharaja, keluar. Akhraja, mengeluarkan. Dakhala, masuk. Adkhala berarti apa? Masukkan. Demikian pula ini yang ketiga. Qaruba. Qaraba artinya berarti apa? Mendekati. Mendekati. Kalau sudah dimasukkan seperti ini, tidak perlu lagi kata bantu. Tidak perlu lagi kata apa? Kata bantu. kata bantu, ila, min, itu semuanya enggak perlu lagi. Langsung berinteraksi dengan objek. Tidak perlu kata bantu. Baik. Kemudian kata-kata al-ibti'ad, al-ibti'ad selalu identik dengan kata bantu, an, jauh dari. Ini yang keempat yang ingin saya sampaikan kepada antum, lawan dari yang sebelumnya, lawan daripada yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita sudah bahas bahwa ketika dimasukkan tambahan pertama tasydid di yang di huruf yang kedua, ingat, kemudian ditambahkan alif di depan huruf yang pertama, kemudian ditambahkan alif pada huruf yang kedua, ini merubah kata menjadi aktif, berinteraksi langsung dengan apa? Dengan objek. Tidak perlu dan tidak membutuhkan kata bantu. Tapi kalau ini kebalikannya, kebalikan dari apa yang sudah kita bahas, yaitu sebuah kosakata yang dimasukkan dua huruf, alif dan ta. Perhatikan di sini, ba'ada, ba'uda, ditambahkan alif, ibta'ada, ibta'ada. Asalnya apa? Asalnya ba'uda, jauh, cuma tiga, tapi berubah menjadi berapa? Menjadi lima, ditambah alif dan ditambah ta, ibta'ada, ibta'ada. Timbangannya, moldingnya, atau konstruksi untuk kita letakkan kosakata ini adalah ifta'ala. Ini moldingnya, ifta'ala, ifta'ala, ibta'ada, ditambahkan alif dan ta, ibta'ada, ifta'ala. Ini menjadi apa? Menjadi sebuah kata kerja yang membutuhkan kata bantu, yang membutuhkan apa? Kata bantu. Contohnya bauda, jauh. Coba sekarang kalau dimasukkan tasydid, ba'ada, artinya apa? Berarti menjauhkan. Ba'ada artinya menjadi apa? Menjauhkan juga. Sama doa iftitah sebagian antum mungkin ada yang membaca Allahumma ba'id, ba'id. Yang ketiga apa? Ditambahkan alif di depan, aba'ada, menjauhkan. Kalau kita marah umpamanya, ab'id fulan anni, jauhkan si fulan dariku, ab'id, aba'ada. Ini semuanya menjadi aktif, langsung berinteraksi dengan objek. Nah kalau ini lain, ini bahkan harus membutuhkan kata bantu ketika ditambahkan di depan huruf yang pertama. Di depan atau belakang? Kata ba'uda diletakkan alif, ibe, di depan ba atau di belakang ba namanya? Hah? Depan, karena kita nulis dari sebelah kanan ya. Nah kemudian setelah itu diletakkan ta pada di belakang huruf yang pertama, yaitu ba, ibe ta'ada, ibe ta'ada, ibe ta'ada, menjauh. Baik, kita masuk yang kedua, ats-tsani. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qad ikhtara li'ibadatihi ghara hira'in wa huwa jabalun ala tariqi Makkah. Qala al-mu'allif, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa qad, dan sungguh ikhtara, telah memilih, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'ibadatihi, untuk beribadah kebarannya, untuk beribadah atau untuk menyembahnya, demikian gampangannya, ghara Hira'in, tempat yang bernama ghar, gua Hira, gua apa? Gua Hira. Wa huwa jabalun, dia yaitu jabalun, sebuah gunung, ala tariqi Makkah, jalan, atas jalan yang menuju Mekah, atau jalan yang akan menghubungkan ke Mekah. Baik, artinya di usia yang ke-40 ini beliau fokus untuk hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan memilih tempat yang masyhur, Ghara Hira, yaitu gua Hira, yang merupakan jalan atau sebuah gunung yang tidak jauh dari kota Mekah. Antum kalau, semoga Allah mudahkan tentunya, semoga kita bisa kembali untuk umrah dan haji lagi insyaallah, itu biasanya kita ada city tour, atau kita mengunjungi beberapa tempat, di antaranya Gua Hira. Kita melewati, bukan mengunjungi, melewati dari bawah, gunungnya di atas. Kita hanya bisa menunjukkan itu namanya apa, Gua Hira. Gua kecil, tidak besar, dan diriwayatkan bahwasanya tempat ini dulunya, atau yang memberitahu itu adalah kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa kakek Nabi? Hah? Abdul Muthalib. Tempat terjal naik ke atas, masya Allah, benar-benar naik ke atas, dan kemudian Nabi berada di tempat itu, dan berada di tempat itu dalam beberapa waktu sebagaimana yang akan kita baca. Hanya yang perlu antum ingat bahwa prosesi ini hanya beliau lakukan sebelum menjadi nabi. Setelah menjadi nabi, tidak kembali lagi ke gua itu. Ingat, tidak kembali lagi ke gua itu. Dan demikian pula para sahabat, tidak ada yang mengunjungi ke atas. Ini yang terjadi. Setelah diangkat menjadi nabi, Nabi tidak lagi mengunjungi gua apa? Gua Hira. Baik, dan beribadah menyendiri seperti ini, atau di dalam hadis dikatakan at-tahannuts, fokus untuk hanya beribadah, apa yang dilakukan oleh Nabi ini tidak bisa diambil kias atau pelajaran, tidak bisa diambil pelajaran bahwa kita ini boleh melakukan apa yang dikatakan oleh orang kemarin sudah kita sampaikan, yaitu seperti kalau orang Jawa bersemedi, ya, menjauh dari orang, pergi ke gua, umpamanya, nggak sholat, nggak mandi. Ada orang yang bilang kalau nggak sholat, nggak mandi, nggak apapun, namanya apa, topo broto, ya. Nah, bersemedi, lah nggak ada dalilnya. Duduk bersemedi, nunggu tongkat, umpamanya, berbulan-bulan nunggu tongkat wali, umpamanya, lah itu bukan bagian bentuk tahannus. Orang tidak bisa berlepas diri daripada ibadah kepada Allah dari ritual ibadah mahdhah. Ingat, bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kesempatan dan tidak ada ritual untuk kita bisa melepaskan diri dari ibadah mahdhah yang telah Allah tentukan. Oh, saya boleh meninggalkan sholat? Nah, gak boleh. Saya boleh umpamanya meninggalkan zakat, meninggalkan haji, meninggalkan umrah. Dengan alasan apa? Dengan alasan saya ingin menyendiri. Lah, enggak boleh. Tidak boleh. Yang ada dalam agama yang bersifat menyendiri, yaitu menjauh dari umat manusia, itu hanya dua. Hanya dua bentuk ibadah atau prosesi. Yang pertama, i'tikaf. I'tikaf, kita dengan niat i'tikaf masuk ke dalam masjid, kemudian kita membaca Al-Quran, beristighfar, bertolabul ilm, itu masuk dalam makna yang seperti ini, i'tikaf. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap 10 hari terakhir mengajarkan kepada kita apa? Al-i'tikaf, totalitas, memutuskan dunia. Ya, ingat, bukan kayak kemarin kita sampaikan, bukan memindahkan kantor, bukan memindahkan apa? Kantor. Putus total, putus total. Fokus beribadah kepada Allah. Fokus beribadah kepada Allah. Bukan lebih fokus lagi berinteraksi dengan HP. Enggak ada pekerjaan, pindah bawa HP di mana? Di i'tikaf. Nah, kalau ingin sempurna tentunya demikian. Ini yang bersifat menjauh dari mana keramaian. Yang kedua, menjauh dari keramaian yang disyariatkan itu uzlah. Uzlah. Uzlah ketika seorang melihat bahwa kondisi yang ada pada dirinya saat bergaul dengan umat manusia, dia akan rusak. Dia akan rusak. Dia tahu kadar dirinya, kadar keimanannya, ketidakmampuan dia dan ketidaksabaran dia. Maka dia menjauh. Dengan cara apa? Berada di tempat yang jauh. Dia beribadah di tempat itu. Dia sholat. Dia bercocok tanam. Dia menjauh. Ini namanya uzlah. Hanya kata Nabi dalam hadis bahwa orang yang bergaul dengan manusia dan bersabar dari gangguan itu lebih baik daripada orang yang menjauh dari manusia dan orang yang tidak sabar. Ini keutamaan berinteraksi dengan kaum muslimin atau dengan umat. Makanya tidak ada yang selain daripada itu. Tidak ada bersemedi, tidak pula yoga, tidak pula prana, tidak pula apa lagi yang bersifat, nah seperti itu. Enggak ada. Penenangan diri umpamanya, mengosongkan alam pikiran, enggak ada mengosongkan. Allah berikan untuk kita berpikir. Fokus itu bukan mengosongkan, ingat. Nah. Baik. Perhatikan berikut ini. Wa qad ikhtara qad. Kata-kata qad apabila masuk ke fi'il madhi, kata-kata qad apabila berada di depan kata kerja yang madhi, yang lampau, memiliki arti penekanan akan sebuah kejadian. Qad, qad, apabila masuk pada kata kerja yang lampau, maka memberikan penekanan makna dari kejadian. Wa qad, sebagaimana kemarin kita sampaikan kepada antum, yang paling gampang ketika ada orang menyatakan hal akal ta, apa kamu sudah makan? Jawabannya apa? Naam, akal tu. Naam, akal tu. Tapi dia ingin memperkuat dengan penekanan juga yang bertanya, hal akal ta? Benar kamu sudah makan? Kita jawab dengan penekanan, naam, qad akal tu. Naam, qad akal tu. Demikian juga, wa qad ikhtara. Sungguh, ikhtara telah memilih. Telah memilih. Ikhtara. Artinya, memilih. Dan orang yang dipilih namanya apa? Kalau orang yang dipilih, al-mukhtar. Yang dipilih namanya apa? Al-mukhtar. Pilihan spesial Al-Mustafa, demikian. Nah, yang dipilih, yang tersaring, yang paling istimewa. Waqad ikhtara li'ibadatihi ghara Hira, gua Hira, gua Hira. Ingat, jangan salah baca, bahaya kalau salah baca. Antum rubah, salah pelafatan, ini artinya bisa berbahaya. Nah, pakai ha umpamanya Hira, berbahaya artinya. Atau juga pakai kha, berbahaya juga. Jadi lembut, Hira ya. Bukan Hira, bukan pula Khira. Ini artinya bahaya kalau salah baca. Wa jabalun, dia adalah gunung. Ala tariqi, yang berada. Ala tariqi, perhatikan kata-kata ala ketika bertemu dengan kata benda dan kata sifat, maka dikasrahkan. Ala tariqi Makkah, jalan yang menuju ke Mekkah. Coba perhatikan kata-kata ala tariq. Ala tariq ini menjadi ungkapan yang artinya, kalau dalam bahasa kita, nanti sembari di jalan. Sembari di jalan, ala tariq insyaallah. Nanti maksudnya, kalau antum mendengarkan orang Arab menyatakan ala tariq, itu berarti nanti, sembari berjalan. Sembari berjalan, bahasa Arabnya apa? Ala tariq, sembari berjalan. Ada yang kita berkata atau kita memberikan arahan, kemudian dia yang diajak bicara menambahkan, sebaiknya kalau bisa nanti dengan ini, dengan ini, dengan ini. Kita katakan ala tariq, sembari berjalan. Kita lengkapi umpamanya. Ini bahasanya atau susunan katanya ala tariq. Baik, yang berikutnya al-thalithu wa kana ya qala al-muallif rahimahullah wa kana ya'khudhu ma'ahu zadahu wa idza faragha raja'a ila zawjatihi sayyidati Khadijata faya'khudhu ghayrahu wa kana ya'khudhu ma'ahu, dan adalah beliau itu Nabi ya'khudhu, senantiasa mengambil, ma'ahu bersamanya, zadahu perbekalannya, wa idza faragha, wa idza, dan apabila faragha telah habis, raja'a pulang, ila zaujatihi, kepada istrinya as-sayyidati Khadijah, fayakhudhu ghairahu, maka beliau mengambil ghairahu selainnya, yaitu bekal yang lainnya, mengambil bekal yang lainnya, habis bekalnya kembali kepada istrinya, mengambil bekal dan kembali lagi ke gua. Baik, poinnya ketiga ini, di usia yang menjelang 40 yang beliau lakukan adalah senantiasa mengunjungi gua Hira dengan membawa perbekalan. Wa kana yakhudhu ma'ahu zada, bawa makanan, barakallahu fik, dibawa ke atas, setiap kali habis baru pulang, membawa perbekalan makan, karena di atas gunung. Kota Mekkah itu subhanallah memang unik dibandingkan kota yang lainnya. Kota yang tidak ada tetumbuhan, tidak ada pertanian, tidak ada pertanian. Coba antum perhatikan, ada sekarang ditanam tentunya, itu pun tentunya menggunakan seperti di Arafah ya. Itu ada pohon tentunya tanam, tetapi untuk supaya pohon ini terjaga, jarang-jarang tentunya penyiraman airnya itu masya Allah menggunakan tangki-tangki air terus hanya untuk menyirami satu pohon kadang-kadang. Karena memang asalnya tidak ada subhanallah pohon atau tanaman yang bisa bertahan. Tandus sekali. Gunungnya juga demikian, gunung batu. Gunungnya juga demikian, gunung batu cadas. Makanya antum bisa lihat di kota Mekah, rumah itu di Gunung Batu. Rumah itu di mana? Di Gunung Batu. Nah, kalau rumah di gunung itu biasa. Rumah di gunung menggali pondasinya gampang, tanah. Struktur tanahnya itu bisa kita cangkul, bisa kita gali. Tapi coba antum di Mekah, antum perhatikan, rumah-rumah itu di mana? Di atas bukit batu. Nah, ini gimana caranya konstruksinya ini? Jadi rumah di atas bukit batu. Itu di Mekah. Enggak ada tanaman dan seperti itu. Subhanallah. Walaupun demikian, ini iseng tambahannya. Kota Mekah itu harga tanahnya termahal di dunia. Mahal dari sisi maknawi dan dari sisi apa? Harga yang betul-betul tanah. Arti tanah ini mulia karena tanah suci, tapi dari fisik harga tanah juga paling mahal kota Mekah itu. Kalau tidak salah harganya, kalau tidak salah per meternya itu 6 miliar. Termahal di dunia, setelahnya baru yang lain. Kalau di New York itu 2M, tapi Mekah itu sampai 6M per meter. Bagi kita gratis kalau dikuburkan di sana tentunya, insyaallah. Baik, ini kota Mekah yang mana Nabi naik ke gunung yang tanpa ada, subhanallah, tetumbuhan yang beliau membekali dirinya di setiap kali berangkat dengan perbekalan yang diambil dari istrinya, yaitu Khadijah radhiallahu ta'ala anha. Baik, kita selesaikan poin yang keempat untuk al-fawaid al-lughawiyah, kita tunda nanti. Wa kana yata'abbadu 'ala dini jaddihi Ibrahim min 'ashrati ayyamin ila shahrin. Wa kana yata'abbadu, dan adalah beliau yata'abbad, senantiasa beribadah, 'ala dini jaddihi Ibrahim, dengan perantara agama kakeknya, datuknya Ibrahim. Dilakukan min 'ashrati ayyam, pada hitungan 10 hari hingga sebulan. Dia bawa bekal, tinggal di gua berapa hari? 10 hari sampai 1 bulan. Dan ini dilakukan lebih fokus lagi di bulan Ramadan. Di bulan apa? Bulan Ramadan. Nah, nama-nama bulan ini sudah ada sebelum tentunya apa yang dikatakan kalender hijriah ya, penghitungan hijriah. Nama-nama sudah ada, nama Sofar, nama Muharram itu sudah ada. Nah, di bulan Ramadan lebih fokus lagi. Bahkan turunnya wahyu yang pertama di bulan apa? Di bulan apa? Bulan Ramadan di Gua Hira. Tanggal berapa? Tanggal di antara 21 sampai atau tanggal ganjil dari 20 hari, dari 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Kapan Lailatul Qadar? 21 kalau tidak 21, 23, 25, 27 atau 29. Ada sebagian para ulama yang merujukkan 27. Sebagian. Ini turunnya Al-Qur'an pertama kali. Baik. Bukan 17 ya, bukan 17 Ramadan. Berinteraksi atau beribadah dengan agama Nabi Ibrahim. Agama yang hanif. Dan tersisa kala itu beberapa orang yang masih menjaga agama Nabi Ibrahim. Masih tersisa. seperti Waraqah bin Nawfal, kemudian Zaid, Ibn Nufail, dan beberapa sahabat Nabi yang menjaga agama Nabi yang dominan, tapi yang dominan sudah terjebak dalam beragam kesyirikan, terjebak dalam kerusakan akidah. Baik, ini yang bisa kita baca. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.